السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Alhamdulillah kita bisa memulai pembahasan kita dari kitab Tafsir Muyassar dari juz 30 ya. Insyaallah kita akan mulai dari surat pendek dulu ya. Jadi mulainya dari surat An-Nas. Ya, bukan dari surat An-Naba ya, supaya ya karena memang harus diakui bahwa kebanyakan kita yang di dalam sholat-sholat khususnya sholat sunnah ini sering kali membaca surat-surat pendek ya. Oleh karena itu insya Allah ta'ala kita akan mulai dari membaca tafsir surah An-Nas, setelah itu baru ke Al-Falaq dan seterusnya sampai insya Allah selesai surat An-Naba ya. Baik, jadi mempelajari tafsir terutama juz 30 ini sangat penting ya, karena tujuan utama dari diturunkannya Al-Quran adalah agar menjadi pedoman hidup manusia, agar menjadi pedoman hidupnya orang-orang Islam ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab itu yaitu Al-Quran tidak ada keraguan padanya, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk, pedoman hidupnya, pedoman hidup yang bisa kita jadikan pegangan dalam menjalani kehidupan di dunia. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia ya telah menempuh jalan keselamatan. Yaitu jalannya orang-orang yang Allah ridhoi. Oleh karena itu, wajib bagi kita kaum muslimin berupaya sekeras mungkin ya agar kita ya membaca Al-Quran ini tidak sebatas membacanya, tapi tidak paham sama sekali maknanya. Ya minimal dari 30 juz yang ada, minimal juz 30 yang merupakan surat yang paling sering kita baca, ini jangan sampai kita luput dari memahami makna-maknanya. Karena ini penting ya, karena Al-Quran ini adalah pedoman bagi hidup kita. Bagaimana bisa Al-Quran menjadi pedoman kalau kita nggak paham maknanya. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan program ini agar kita bisa memaknai, memahami ayat demi ayat dari surah An-Nas sampai surah An-Naba bi'idznillahi taala. Baik. Jadi ya format kajian tafsir ini lebih menitikberatkan pada partisipasi antum ya. Ini hanya sebagai penyimak saja. Antum yang baca, antum yang menerjemahkan, kemudian antum yang i'rab. Hanya saja mungkin yang kita i'rab adalah Al-Qur'annya ya. Kita akan i'rab Al-Qur'annya. Ya, karena kalau kita i'rab juga penjelasan tafsir Al-Muyassarnya barangkali waktunya enggak cukup ya. Oleh karena itu nanti ya formatnya adalah kita baca ayatnya, kemudian kita baca tafsirnya dan kita i'rab ayat Al-Qur'annya. Ini format kajian ya pada kesempatan ini ya. Jadi kita baca ayatnya, kemudian kita baca tafsirnya, setelah itu kita i'rab ayat Al-Qur'annya, bukan kita i'rab tafsirnya ya, supaya waktunya cukup ya, karena ini lumayan banyak materinya. Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menyelesaikan ya dalam Ramadan kali ini kita bisa menyelesaikan tafsir juz 30 bismillahirrahmanirrahim taala. Baik. Ya, kita langsung mulai saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, akan mulai dengan Ikhwan dulu ya. Di sini sudah hadir Pak Iqbal ya. Naam. Ya. Halo Ustaz. Ya. Naam, silakan Pak Iqbal dibaca surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Masya Allah, ممتاز. Ayo diterjemahin dulu ayatnya. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Robnya manusia, Malikin Nas, yang menjadi raja manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan al-khannas. Apa? Khannas itu apa maksudnya? Yang ada di dada, bukan? Ya, jadi dari kejelekan was-was al-khannas, ya. Ya. Terus? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, dari bisikan di dalam dada manusia. Alladhi itu kan yang, ya. Jadi, oh, yang. Ngapinya yang. Yang membisiki di dalam dada manusia. Nah. Minal jin nati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, ayo di Eropa, ya. Kul fi'il fi'il amr, a'udhu a'udhu fi'il maudhi, dengan fa'ilnya. Kalau kita menemukan fi'il, selalu cari mana fa'ilnya, ya. Jadi fa'ilnya mana itu harus segera dicari. Baik, Ustaz. Kul itu fa'ilnya anta, Ustaz, ya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya? Fa'ilnya kul itu kan fi'il amr. Iya, betul, ya. Jadi fa'ilnya adalah anta, betul. Jadi kul itu fi'il amr, fa'ilnya adalah anta. Baik, kemudian a'udzu itu fi'il madhi. Naam. Fa'ilnya ana, Ustaz. A'udzu, betul, ya. A'udzu kan artinya aku berlindung, ya. Maka dia fa'ilnya adalah dhamir mustatir rujuk ana. Baik, mumtaz. Kemudian bi rabbin nas itu jar majrur, dan annasnya mudhof ilaih, Ustaz. Ya. Jadi annasnya mudhof ilaih, betul. Kemudian malikin nas ini na'at, Ustaz, ya. Rob. Coba, itu kan katakanlah aku berlindung dengan Rabnya manusia. Malikin nas. Ya. Rajanya manusia. Nah, ini kalau kayak gini namanya apa? Badal, Ustaz. Badal, ya, betul. Ini namanya badal apa? Badal syai minasyai, ya. Badal syai minasyai, ya. Baik. Kemudian? Annasnya mudhofun ilaih, Ustaz. Dari. Betul. Anas ini mudhofin ilaih, majrur. Kemudian ilahi itu juga badal, seminasi. Ya, sama, ya. Anasnya mudhof ilaih juga. Ya, betul. Lanjut. Min syarri itu jar majrur. Naam. Al-waswisu itu mudhofin ilaih. Al-waswasi, ya. Al-waswasi. Al-waswasi. Baik. Mudhof ilaih, terus al-khannas. Na'at, Ustaz. Ini kan dari keburukan was-was yang al-khannas ini yang dimusuhkan oleh ini apa namanya, iblis, ya. Baik, jadi ini adalah karena sama-sama al, ya kan. Kemudian sama-sama majrur, maka dia adalah na'at, ya. Betul. Kemudian? Alladhi itu isim mausul yang juga na'at, ya, Ustaz, ya. Betul. Isim mausul yang juga na'at. Na'at kemana? Naatnya ke alladhi, ke al-waswas, ya. Al-waswas, ya. Nah. Yuwaswisu itu fi'il mudhari. Ya, fa'ilnya mana? Fa'ilnya huwa, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, Ustaz, ya. Ya, kembali ke waswasi. Ke alladhi, ya. Alladhi, ya. Yang menghembuskan, ya. Yuwaswisu. Maka siapa yang menghembuskan? Yang. Berarti fa'ilnya adalah yang, ya. Kayak gitu. Baik, terus? Fi sudur itu ajar majrur. An-nasi mudhofun ilaih. Baik, betul. Kemudian? Minal jinnati ajar majrur. An-nas Wa itu harfun harfu atfin, annasnya maktuf ke al jin. Baik, mumtaz ya, betul. An-nas ni ma'tub ke jin. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya Ibu Aziza ya. Ibu Aziza silakan baca tafsirnya. Silakan Bu Aziza. Ya, Bu Aziza. Aneh ya. Iya, Bu. Insya Allah semuanya kebagian, Bu. Aisyah, ini gilirannya Ibu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Bukan, Bu. Apa, Bu? Maaf, Bu. Tafsirnya, Bu. Ini sudah Anda tampilkan di layar. Surah An-Nas. Ini, baca tafsirnya. Qul ayyuhar rasulu. Yang ini, nih. Anak belum bisa, Ustaz. Oh, belum bisa. Ya, baik. Aneh, silakan yang main dulu, Bu, ya. Nanti insya Allah Ibu mungkin paling enggak terjemah dulu, ya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kemudian Ibu Dahyalis, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dahyalis, sudah bisa baca? Saya coba. Baik, coba aja, Bu, ya. Insya Allah. Namun juga belajar, kalau salah enggak masalah. Silakan. Qul ayyuhar rasul. A'udzu wa aqtasimu bi rabbin nas al-qadiru wa wahidahu ala wahdahu al-qadiru wahdahu ala raddan syarril waswas ala raddi raddi nah. Ala raddi syarril waswas nah malikin nasil terjemahin dulu yang pertama ini terjemahin dulu. Katakan wahai Rasul, aku berlindung dari iktasom apa ya? Audu sama atasim sama ya. Jadi audu kan apa namanya? Berlindung. Perlindungan. Atasim juga ya. Sama membentengi diri ya. Jadi atasim itu sama kurang lebih dengan audu yaitu membentengi diri ya dengan. Aku berlindung dan membentengi diri dari Tuhan manusia. Ngarapnya manusia ya. Ngarapnya manusia. Al-Qadiru dan Qadar. Al-Qadiru apa artinya Al-Qadiru? Al-Qadiru ketentuan. Yang maha mampu ya. Jadi Qadir kan mampu nih. Oh. Yang maha mampu. Dan tunggal. Iya. Jadi hanya Allah yang maha mampu untuk membalas keburukan. Oh, Radin itu membalas ya, Pak? Ya, Rod itu menolak ya. Rod itu artinya menolak. Ya, untuk menolak. Syar itu ada keburukan. Keburukan. Was-was. Was-was. Bisikan-bisikan. Was-was itu apa artinya? Bisikan. Biar bisikan syaitan ya. Bisikan jadi, syaitan. Di ayat yang pertama ini, Qul a'udzu birabbin nas. Kita melindungi diri kita, membentengi diri kita dengan nama Rabb manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala dari keburukan was-was ya, dari keburukan bisikan syaitan. Karena memang ya di antara ya pekerjaan syaitan ini adalah mereka selalu berupaya membisiki manusia untuk condong kepada keburukan. Ya karena memang syaitan itu punya target, punya teman sebanyak-banyaknya ya di neraka. Oleh karena itu, ya syaitan akan selalu berusaha melakukan tipu daya dan membisiki manusia ya. Jadi dengan kita membaca ya al-mu'awwidzatain ini, yang pertama al-falak, yang kedua an-nas, maka kita melindungi diri kita dari bisikan syaitan ya. Baik. Ayo baca yang kedua, Bu. Malikin nas tasrif fi kulli malikin nasi al-mutasarrifi malikin nasi al-mutasarrifi fi kulli syu'unihim naam al-ghani anhum naam raja manusia al-mutasrif apa itu Al-mutasarrifi ini artinya yang mengatur, ya, yang mengatur segala urusan mereka. Oh, yang mengatur segala urusan mereka, yang kaya, Al-Ghani kaya. Ya, yang maha kaya dari mereka. Yang maha kaya dari mereka. Ya, kalau kita baca Al-Fatihah kan kita bacanya panjang, Bu, ya? Ya. Malikin Nas. Apa bedanya Malik dengan Malik? Malik, Malik kepunyaan. Ya, kalau Malik itu yang memiliki. Kalau Malik, ini artinya adalah raja manusia. Kenapa di sini Allah disebutkan sebagai Malikin Nas, raja manusia? Karena Allah yang Al-Mutasarrif fi kulli syu'unihim. Allah yang mengatur semua urusan manusia. Kemudian yang kedua, Al-Ghani Anhum. Allah maha kaya, maha cukup dari manusia. Artinya, Allah sama sekali tidak butuh terhadap makhluknya. Bahkan kitalah para makhluknya yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ini makna dari ayat yang kedua. Lanjut, Bu. Satu lagi, ayat yang ketiga. Ilahin nasil ladzi la ma'bud ma'budi. Ayo. Ibu udah belajar belum? Ini la-nya la apa namanya? Hah? La-nya la apa namanya? La itu, la nahi. Bukan, satu lagi. Ini namanya la nafiyatun lil jinsi. La nafiyatun. Enggak apa, Bu. La nafiyatun jinsi ini dia beramal seperti amalnya inna. Artinya dia butuh kepada isimnya dan butuh kepada khobarnya. Isimnya jadi, inna. Isimnya Buddha. Inna masuk atau marfu? Isimnya inna. Mansub. Jadi ya, la ma'budah. Ya. Mumtaz ya, la ma'budah. Bihaqqis suwa... La ma'budah bihaqqin siwahu ya. Oh, siwahu. La ma'budah bihaqqin siwahu. Gimana najmainnya? Tuhan manusia yang la ma'budah apa ya? La ma'budah. Tidak disembah dengan benar. Kecuali Allah. Ya. Jadi ilahin nas, apa makna ilah? Jadi ya ada perbedaan jelas antara Rob dengan ilah. Ibu tahu bedanya Bu antara Rob dengan ilah? Rob itu Allah, kalau ilah itu bisa macam-macam. Gitu. Jadi kalau Rob itu Allah, kalau ilah bisa macam-macam gitu. Sembahan manusia kan bisa yang disembah oleh manusia selain dari Allah. Oh iya, jadi lebih tepatnya begini. Jadi kalau Rob itu berkaitan dengan rububiyah Allah. Hmm. Ibu pernah dengar istilah tauhid rububiyah? Pernah. Nah, jadi tauhid rububiyah itu tauhid apa, Bu? Tauhid mengesakan Allah. Itu tauhid uluhiyah. Kalau rububiyah itu kita meyakini bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang mengatur segala urusan kita, Allah yang menghidupkan kita, mematikan kita, ini namanya tauhid rububiyah. Rububiyah. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu memiliki tauhid ini, ya. Orang-orang kafir Quraisy ini memiliki tauhid ini. Kenapa? Karena mereka kalau ditanya, siapa yang mengatur urusan mereka, siapa yang menghidupkan mereka, mematikan mereka, memberikan rezeki, mereka akan menjawab Allah. Tapi sayangnya mereka berhenti pada tauhid rububiyah. Mereka tidak melanjutkan ya pada tauhid uluhiyah. Jadi kalau tauhid rububiyah itu adalah pengakuan kita bahwasanya Allah adalah yang menciptakan kita, menghidupkan kita, mematikan kita, memberi kita rezeki, mengatur segala urusan. Ini namanya tauhid rububiyah. Adapun ilah, ya, ayat yang ketiga kan ilahin nas, ilahnya manusia. Tauhid uluhiyah adalah pengakuan kita bahwasanya la ma'buda bihaqqin siwahu atau la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang namanya sesembahan itu banyak. Di dunia ini sesembahan banyak. Ada apa namanya, ada laut, ya, ada yang nyembah laut, ada yang nyembah batu besar, ada yang nyembah pohon keramat misalnya. Tetapi yang berhak dan layak dan patut untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ilah, ya, makna ilah itu adalah berkaitan dengan pengakuan kita sebagai seorang hamba mengakui hanya ada satu yang layak disembah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka orang kafir, ini ada yang bertanya ya, apakah orang kafir bisa disebut sebagai muwahhid? Tidak bisa, karena seorang muwahhid itu harus memiliki keyakinan kepada tiga unsur tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Jadi nggak bisa hanya salah satunya. Ya, buktinya mereka tetap digelari kafir ya, kul ya'il kafirun. Padahal mereka mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan mereka. tapi mereka tidak melanjutkan. Setelah mereka mengakui Allah Tuhan mereka, mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Mereka masih menyembah berhala-berhala seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan sebagainya. Ya, baik. Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Siwahu apa Ustaz tadi? Siwah itu selainnya. Siwah ini temannya Ila, Bu. Ketika belajar, Ibu udah belajar Nahu apa? Jurmiyah atau ilmu untuk pemula? Ikut itu, ikut. Kulbis. Oh iya, taib. Kan diajarkan bahwa huruf-huruf istisna itu ada Ila, ada Ghoiru, ada Siwa. Nah, Siwa ini temannya Ila, artinya kecuali juga. Ya. Jadi la ma'budu bihaqqin siwahu itu sama aja la ma'budu bihaqqin ya illa iyyahu. Kalau apa? Pakai illa ya. Jadi artinya tidak ada yang disembah dengan benar siwahu selain dia, selain Allah Azza wa Jalla. Baik, ada lagi pertanyaan, Bu? Ya, itu aja sementara. Ini apa namanya? Karena pelajaran kurang diulang jadi lupa semua. Saya enggak masalah justru ya semoga dengan ikut program ini bisa murojaah kembali, Bu ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Nah, selanjutnya ke Iwan lagi ya. Ya, Pak Kasrudin ya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mulai dari yang ayat yang keempat tafsirnya. Masuk sini, Ustaz. Iya, harusnya anak pagi. Masuk sini. Antum baru hadir ya. Enggak apa-apa. Antum baca ya ayat yang keempat tafsirnya. Yang keempat ya, surat Tunas. Iya, surat Tunas. Yang empat. Tadi udah sampai tiga, tadi udah sampai tiga. Antum sekarang empat. Min ada asyaiton alladhi yuwaswisu indal ghoflah. Wa yakhtafi inda zikrillah. Dari, artinya Ustaz ya. Dari, dari ada itu godaan ya. Ya, dari godaan. Dari godaan syaitan yang membuat was-was di sisi ghoflah itu apa, Ustaz? Ya, indah itu ketika lalai. Ghoflah itu ketika lalai. Oh, iya. Membuat was-was ketika lalai. Jadi, dari gangguan syaitan yang membuat was-was ketika lalai, wayak tafi dan membuat takut. Ya, tapi bukan takut, Pak. Tapi... Oh, iya. Tersembunyi. Dan tersembunyi di sisi ingat kepada Allah. Jadi indah itu bagusnya biar artinya nyambung ketika ya. Ketika mengingat Allah. Dan bersembunyi ketika mengingat Allah. Baik, jadi kan ayatnya adalah min syarril waswasil khannas. Dari keburukan al-waswas. Yaitu syaitan yang suka membisikkan. Al-khannas, ini sebenarnya sama dengan membisikkan, cuma secara halus ya. Jadi kalau al-khannas ini membisikkan secara halus. Jadi maksud dari ayat min syarri waswasil khannas, min ada syaitan illadhi waswisu indal ghaflah, wa yakhtafi inda dzikrillah. Artinya syaitan itu akan berusaha menggoda manusia dalam setiap keadaan. Baik ketika manusia itu futur, ketika dia lalai, ataupun ketika mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dikira kalau syaitan itu hanya mengganggu orang yang jauh dari Allah. Bahkan kita ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan terus berupaya menggoda manusia. Ya. Mungkin kalau orang yang suka lalai. Halo? Po mati. Halo. Dibisikkan oleh syaitan agar. Afwan, tadi ada gangguan koneksi ya, sebentar. Oh iya. Kirain sinyal saya yang bermasalah. Ya, di sini. Sini kodarol lagi hujan ya. Entah kenapa sini kalau hujan itu internetnya Di sini panas, Tang. Di sini panas. Ini alhamdulillah tiap hari kalau sore hujan di sini. Masya Allah. Sekarang panas. Baik, Afan. Tadi sampai mana kita? Nggak tahu. dibuka dulu kitabnya, Cang. Tuh ya, sebentar. Nomor 4 kalau nggak salah tadi. Iya. Yeah. Iya, yeah, betul. Baik. Paham ya. Jadi kita lagi membahas bahwasanya syaitan itu selalu berupaya menggoda manusia. Kalau ada orang yang taat kepada Allah, ya syaitan tahu kalau orang taat itu gak mungkin dipalingkan dari Allah. Gak mungkin digoda untuk tidak sholat misalnya. Tapi digoda untuk tidak ikhlas dalam sholatnya. Digoda agar ketika dia bersedekah, dia ingin dilihat orang. Jadi syaitan itu selalu berupaya menjauhkan manusia dari Allah. Orang-orang yang lalai, ya, akan dibisikkan oleh syaitan agar udahlah gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah zakat, dan segala macam. Tapi orang yang taat juga dibisiki oleh syaitan, ya. Misalnya dengan, memalingkan niatnya. Jadi yang harusnya dia sholat, dia puasa, dia sedekah karena Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dipalingkan niatnya karena ingin dipuji, ingin dinilai sebagai orang yang sholat, dan sebagainya. Baik. Lanjut, Pak. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Alladhi yusab alladhi yabussus syirru syarra alladhi yabussus syarra wasyukuka fi sudurin nasi. Naam. Yang apa nih? Yabussu, yang menghembuskan kejahatan. Iya, yeah, iya. Dan yeah. Dan wasyukuk. Syuk itu keraguan. Keraguan. Ya, dan menimbulkan keraguan pada dada manusia. Dalam dada manusia. Ya, naam. Jadi, alladhi yuwaswisu fi sudurinas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Maksudnya syaitan itu, alladhi yabusu syarra wasyukuka. Yang menyebarkan, yabusu itu bahasa artinya menyebarkan ya. Asyarokan dan juga keraguan di dalam dada manusia ini diantara yang dilakukan syaitan kepada hati manusia selalu membuat was-was. Ya misalnya ya banyak ya orang yang sholat lupa rokat berapa, ini termasuk pekerjaannya syaitan ya. Kita disibukkan ketika sholat itu malah memikirkan yang lain. Bahkan banyak orang yang misalnya lupa naruh di mana kunci, ingatnya malah pas sholat ya. Sering kayak gitu Pak Kasrudin. Jadi ketika sholat malah ketemu. Iya. Biasanya gitu. Ya jadi inilah salah satu yang dilakukan oleh syaitan kepada manusia, yaitu mereka membisikkan kejahatan, keraguan ke dalam dada manusia. Taib. Selanjutnya yang keenam. Arokmu asadis min syayatina al jinnu wal ins. Min syayatini ya. Min syayat ini bukannya zaman muda ini apa namanya? Gairumun sore, Ustaz. Syayatin. Bukan, bukan. Dia jamak taksir. Oh, jamak taksir ya. Min syayatinil jinni wal insi. Dari setan-setan golongan jin dan setan-setan golongan manusia. Baik. Jadi syaitan itu ada dua ya. Ada syaitan dari golongan jin dan ada syaitan dari golongan manusia. Karena ada orang yang wujudnya manusia tapi kelakuannya kayak syaitan ya. Suka... Ya, suka menyuruh kepada kemungkaran dan mencegah dari kebaikan. Ya, seharusnya seorang muslim itu menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Tapi di zaman ini betapa banyak kita lihat orang yang mengaku muslim, mereka malah menyuruh kepada keburukan, mencegah dari kebaikan. Jadi kalau ada orang seperti ini, maka mereka adalah syaitan dari kalangan manusia. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang memiliki sifat seperti ini ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallah. Baik, selanjutnya Ibu Eyang Ali ya. Ya. Terus gimana? Ya. Silakan Bu. Ini Eyang Ali yang dari Cimahi, Bu ya? Betul. Oh, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Falaq, Bu, ya? Ya, Al-Falaq. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Masyaallah. Masyaallah, barakallahu fi ummi. Ini mungkin yang belum tahu nih, Ibu Siti Sunia ini Masya Allah umurnya udah 75, Bu, ya? 83. Oh, Masya Allah, 83. Barakallahu fi ummi, Bu, ya. Masya Allah, ya. Meskipun sudah 83, tapi semangatnya dalam belajar, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi, ayo, Bu, silakan, Bu, diterjemahin. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Tuhan masa subuh. Masa. Iya, Falaq itu waktu subuh, ya. Falaq subuh, ya. Nah. Min syarri ma khalaq, dari keburukan-keburukan yang diciptakannya. Mm-hmm. Dan dari keburukan-keburukan malam apabila sudah gelap. Nah. Dan dari keburukan-keburukan tukang-tukang sihir, tukang-tukang tenun yang meniup buhul, apanya? Ya, buhul. Ukot itu ikatan tali, ya. Buhul terus. Ya. Bami syarihat, dan dari kejahatan orang-orang dengki apabila mereka sedang mendengki. Saya mentas, Masya Allah. Ayo, di Irab bisa, Bu? Nggak bisa. Mau coba dulu nggak? Coba. Mau coba? Ini mau coba nggak? Coba nggak? Katakanlah, aku berlindung. Mau coba nggak nanti di... Kul. Kul apa kul, Bu? Ya. Kul itu apa, Irabnya? Fil amr. Fil amr, mumtaz. Failnya? Failnya? Anta, ya. Kan kul sini artinya katakan olehmu, ya. Oh, ya. Anta, ya. Terus, a'udhu? A'udhu, saya. Saya iya, berarti. Ini fil mudhari, ya. Fil mudhari, failnya. Mumtaz, lanjut. Ya Rabbi. Ya Rabbi, dengan Tuhannya waktu subuh. Jadi birabi, ngirapnya gimana birabi? Birabi Tuhan saya, ya? Enggak. Birabi baknya huruf apa, Bu? Ingat nggak, Bu, baknya huruf apa? Nama huruf, ya? Apa? Huruf jar, ya. Birabi ini huruf jar. Oh, huruf jar, maka, ya. Kalau ada huruf jar, setelahnya majrur, ya. Jadi, al-bal khasijarin, robi, majrur, bilba'i. Kemudian, al-falaki apa, Bu? Al-falak, nama itu, ya. Nama... waktu. Iya. Tapi kan ini kan, katakanlah aku berlindung dengan Rabb-nya waktu subuh. Kepemilikan. Kepemilikan dalam bahasa Arab apa namanya, Bu? Apa? Kepemilikan. Ini kan Rabb-nya. Rabb-nya waktu subuh. Apa ini namanya mudhaf ilaih, Bu, ya. Jadi ya? Al-Falaqi. Mudhaf ilaih namanya. Mudhaf ilaih majrur. Mudhaf. Makanya kenapa kasrah? Karena mudhaf ilaih itu memang harus majrur. Tayyib, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairah. Amin. Bu Siti, ya. Masya Allah. Masya Allah, ya. Usia 83 tapi semangatnya luar biasa. Ini kita yang muda-muda wajib iri, ya. Masya Allah, gittah, ya. Nah, selanjutnya Pak Budi, ya. Pak Budi. Ya, Ustaz. Nah, Pak Budi, ayo dilanjutkan, ya, Rabnya. Min syarri. Yang ayat kedua, ya, Ustaz, ya? Ya, betul. Ayat kedua. Min syarri jar majrur. Nah. Ma itu huruf. Huruf apa, Ustaz? Anda lupa, nih. Dia bukan huruf, ya. Isim, ya. Isim mausul. Oh, isim. Isim mausul. Nah, mudhaf ilaih dia. Karena kan artinya dari keburukan apa yang ia ciptakan. Maka ma ini adalah mudhaf ilaih, ya. Jadi ma-nya adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Holako itu... maful bi, Ustaz. Ah, masalah kok maful bi mana fiilnya? Khalaqo ini coba antum udah belajar sorop kan, ya? Udah. Ini tuh wazannya kayak apa itu? Fil madi, Ustaz. Nah, mumtaz, ini fil madi, ya. Khalaqo itu fil madi. Nah, masalah ini malam pertemuan pertama, insyaallah nanti besok-besok mau udah lancar. Jadi khalaqo ini fil madi, ya. Mana fiilnya? Ma, ya, siap, balik ke ma, ya. Siap, Enggak. Emang siapa yang menciptakan? Allah. Allah ya, berarti kembali kepada Allah. Atau kalau dalam konteks ayat ini ke Rabbul Falak ya. Karena kita ayat satunya tentang, ya. Tentang Rabbul Falak kan. Ya. Nah, baik. Lanjut. Wa min syarri. Wa ini huruf atof. Nah. Min syarinya itu jar majrur. Nah. Itu matuf juga berarti Ustaz ya? Iya. Tapi kalau matufnya jumlah kayak gini gak usah sebutin sih. Lanjut aja. Oh iya, berarti min syari, jar majrur. Wasikin. Udofilai ya? Betul. Wasikin udofilai. Kemudian ida. Iza. Ini huruf juga, huruf. Iza itu isim nih, bukan huruf dia. Iza itu kalau ngirap namanya dzarfiyah syartiyah. Oh, isim dzarfiyah. Dzarfiyah. Dzarfiyah syartiyah namanya. Dzarfiyah syartiyah. Baik, lanjut. Waqaba. Waqaba fil madi lagi nih. Betul, fil madi. Mana failnya? Failnya ke gosikin. Betul, kan yang gelap apa? Malam kan? Malam. Maka ini adalah gosikin. Baik, muntas lanjut. Wamin. Wamin, wa-nya huruf atof, min sarinya ini jar majrur. Naam. An-nafasati ini mudhof ilai. Muntas. Fil uqad, fi-nya huruf jar. Ukodi jar majrur juga ya Ustaz ya. Ini jar majrur ya, taib. Lanjut. Wanya huruf atof lagi, min sarilnya jar majrur lagi. Hasidin mudhof ilai. Taib. Iza tadi huruf isim sartin. Zorfiya syartiya ya. Zorfiya syartiya. Taib. Asadanya fil madi. Failnya mana? Failnya hasadin. Hasidin. Hasidin ya. Taib, muntas. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyaka. Baik, selanjutnya adalah ini Galaxy Tab S2. Siapa ya? Kita sapa dulu ya. Afwani, Galaxy Tab S2 siapa namanya? Kalau bisa pakai nama ya biar aneh anak namanya panggilan. Baik, enggak menjawab. Kita ganti. Nam Ibu Martalena ya. Silakan Bu Martalena. Nam. Ya, baca tafsirnya Bu. Baik. Kul ayyuhar rasul. Kul ayyuhar rasul. A'udzu wa a'tasimu. Bi rabbil falaq nggak mungkin aku tuh heboh, nggak ada huruf jarnya di situ. Wahwa as-subhu ya, subuhu karena dia khobarnya huwa nanti. Baik, ayo terjemahin dulu. Katakanlah wahai Rasul, aku berlindung dan membentengi diri dengan Tuhannya waktu fajar. Nah. Dan jadi makna dari al-falaq itu adalah subuh ya. Ini bahasa yang sudah jarang kita dengar ya. Karena memang ada beberapa bahasa di Quran yang di zaman sekarang kita udah enggak pernah dengar lagi ya. Kita kan taunya subuh ya. Padahal falak ini nama lain dari subuh ya. Baik. Lanjut. Lanjut Bu, yang kedua. Min syarri jami'al min syarri jami'i ya. Oh, jami'i. Nah. Min syarri jami'il makhlukati wa adaha. Naam. Min syarri jar majrur jami'i mudhof ilaih makhlukati mudaf ilaih lagi. Ibu terjemahin aja, Bu. Enggak, kalau tafsir enggak perlu diirab, Bu. Kalau tafsir enggak perlu diirab. Terjemahin aja dari keburukan. Dari keburukan semua makhluk dan adzahar apa ya, Ustaz? Gangguan ya. Jadi ada itu artinya gangguan. Dan gangguan. Iya, baik. Satu lagi ayat yang ketiga. Dan gangguan. Wa min syarri laili syadi. Wa min syarri laili syadi. Lailish lailin. Wa min syarri lail syadid syadidul ya. Syadidi kan dia naaf ya. Syadidul mati. Syadidi zulumati idza dakhala. Wataghalghala. Wataghalghala wa ma fihi min syarri minasyururi mau wal mu'diyati. Wal mu'diyati. Wal mu'diyati. Dan dari syururi. Ayo, ditanyain dulu. Dan dari keburukan. Dan dari keburukan segala makhluk dan gangguan. Bukan. Itu mah yang tadi. Sekarang yang ketiga. Dan dari keburukan malam. Oh, yang ketiga. Iya. Dan dari keburukan malam. Kegelapan ya. Zulumati. Jadi yang syadid itu yang sangat gelap ya. Yang masuk. Yang sangat gelap. Apabila telah masuk ya. Sudah. Apabila telah masuk. Watagol. Apa ini Ustaz ya? What? Ya sama aja. Dakhala taghala artinya sama. Maksudnya telah larut malam ya. Itu. Wala. Kemudian wala dan diri. Apa yang dengan. Dan apa yang ada padanya. Ya, apa yang dengan dan apa yang ada padanya syururil mu'ziyati. Gak tahu Ustaz ini. Dari keburukan dan gangguan ya. Dari keburukan dan gangguan. Dan baik, gangguan. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyaka. Nah, jadi surah Al-Falaq ini sama dengan surah An-Nas berisi perlindungan juga. Ya, jadi kalau tadi kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan syaitan yang suka membisikkan, menggoda manusia, maka dalam surah Al-Falaq ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ya apa namanya keburukan malam ya, karena ya di waktu malam itu biasanya banyak kejahatan terjadi karena manusia itu cenderung lalai ya, sedang tidak terjaga, sehingga banyak kejahatan yang terjadi di waktu malam. Maka yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Falaq ini mengandung beberapa bentuk perlindungan. Yang pertama, kita memohon kepada Allah agar dilindungi dari min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Ya, maksudnya seluruh makhluknya. Ya, jadi kita berlindung dari keburukan atau kejahatannya manusia, atau keburukannya hewan buas, atau keburukannya manusia yang jahat, atau keburukannya syaitan dan iblis yang menggoda manusia. Jadi kita berlindung kepada semua yang telah Allah ciptakan yang punya keburukan, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang ketiga ini kita juga berlindung kepada Allah dari gelapnya malam, ya, karena biasanya kejahatan itu cenderung lebih sering terjadi ketika malam. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi di waktu malam. Jadi ini makna dari ayat yang kedua dan yang ketiga. Baik, kita lanjutkan tafsir dari ayat yang keempat dan kelima. Sekarang gilirannya Ibu Citra ya. Silakan Bu Citra. Bu Citra? Maaf, ya. Saya belum bisa. Oh, apa ya, Ibu? Tidak pandai baca, nggak pandai sama sekali. Iya, kalau buat nanti, ya nggak masalah. Ya. Bahar, tapi ya, jazakillah khair, nggak masalah Bu ya, bisa semua. Ya, nah, kemudian Ibu, ya Umi Ida ya. Umi Ida, mau ya. Coba? Belum berani Ustaz. Gak apa-apa, namanya belajar harus berani nyoba. Pernah belajar nahwu kan sebelumnya? Iya, pernah Ustaz. Tapi ya, kalau apa membaca yang kitab gundul masih belum berani sih Ustaz. Oh gitu. Kalau irob insya Allah. Oh gitu. Ya gak apa-apa, ayo. Kalau irob bisa, harusnya baca lebih bisa lagi dong. Ayo, dicoba. Ya insya Allah, bismillah. Wa min syarris sahi roti lati yen fukna fima ya kidna min uqadi dari kejahatan tukang-tukang sihir yang menyihir ya Ustaz ya? Enggak, yang meniup. Yang meniup. Yang meniup di dalam bukul ya Ustaz ya? Iya, tali-tali yang diikat. Tali-tali dan ukot itu. Dengan maksud melakukan sihir. Iya betul, jadi di ayat yang keempat ini kita juga berlindung kepada para wanita tukang sihir. Kenapa para wanita? Karena umumnya itu penyihir itu wanita ya. Dan mereka tuh ketika menyihir di antara metodenya adalah mereka bikin ikatan-ikatan ya. Atau istilahnya adalah buhul-buhul. Jadi buhul sebenarnya benang-benang yang diikat-ikat lalu kemudian dia tiup. Itu cara wanita tukang sihir itu menyihir. Dengan maksud sihir, because this sihir. Jadi dengan kita membaca ayat ini ya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari keburukannya wanita tukang sihir ya. Baik, lanjut Bu ayat yang kelima. Wa min syarri hasadin. Hasidin ya Ustaz ya. Nah. Wa min syarri hasidin mabagudu. Mubghidin. Lin nasi ida hasadahum ala ma wahabahumullahu minal ni'ami yuridu Zawalaha anhum wa iqa'a adabihim. Al-adabihim ya. Baik. Ayat terjemahin Bu. Dari kejahatan orang-orang yang hasad, yang iri ya Ustaz. Iya, orang yang hasad. Kemudian Mabagidin itu apa? Membenci ya? Membenci ya Ustaz ya. Membenci kepada manusia. Apabila mereka hasad. Mereka iri. Mereka iri atas? Atas yang setelah Allah anugerahkan ya. Oh, ini awal anugerahkan nih Ustaz ya. Berupa anugerahkan dari Dari ni'am itu jamaknya ni'mah ya. Oh, dari anu nikmat, dari ya, kenikmatan ya. Kemudian yuridu zawalaha. Yuridu ini mereka menginginkan. Betul. Zawalaha ini. Zawal itu hilang, Bu, artinya. Hilang? Iya. Jadi mereka menginginkan agar nikmatnya itu hilang. Hilang dari mereka. Wa iqa'a, enggak tahu Ustaz. Dan terjadi. Terjadi, Ustaz. Iya, iqa'a terjadi. Terjadi ada bihim. Gangguan ya. Oh, gangguan kepada mereka. Dengan ya, mereka. Ya, baik. Ya, naam. Barakallahu fiik. Insya Allah ini karena baru pertama, saya maklumi ya. Insya Allah besok mah harusnya sebelum muhadarah udah baca duluan, Bu ya. Ya, insya Allah Ustaz. Udah. Insya Allah belajar udah. Ustaz. Boleh ya, mencoba. Ya. Karena harus dicoba. Memang harus dicoba ya. Kalau nggak dicoba ya nggak bisa-bisa nanti. Harus berani mencoba. Ya, ya, insya Allah Ustaz belajar. Ya. Jazak Allah khairan Ustaz. Nah, di ayat yang kelima ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari orang yang hasad ya. Min syarri hasidin idza hasad. Orang yang hasad apabila dia hasad. Apa itu hasad ya? Di sini dijelaskan. Jadi orang yang hasad itu mubghidin linnas, mereka itu membenci manusia. Idza hasadahum ala ma wahabahumullah min ni'amin. Apabila orang yang hasad itu iri, dengki terhadap apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka berupa kenikmatan-kenikmatan. Yuridu zawalaha, intinya ada di sini. Kalau orang hasad itu sangat ingin agar nikmatnya itu hilang dari seseorang. Enggak cukup sampai di situ. Dia enggak cuma pengen orangnya kehilangan nikmat, dia juga pengen yang terjadi adalah kebalikannya. Dia pengen orang ini malah celaka. Ini namanya orang yang hasad. Ya, jadi ini sifat buruk ya yang enggak boleh dimiliki oleh seorang muslim. Jadi hasad itu adalah dengki. Tidak senang kalau orang itu punya kenikmatan, memperoleh kenikmatan. Mereka maunya nikmatnya itu hilang dari orang tersebut. Bahkan mereka maunya orang yang diberi kenikmatan tersebut itu celaka. Ya. Mendapatkan musibah. Ini namanya orang yang hasad. Dan ini sifat yang sangat tercela. Di dalam Islam ada hasad dalam tanda kutip yang diperbolehkan. Ada hasad dalam tanda kutip yang diperbolehkan. Yaitu yang disebut dengan ghibtah ya. Jadi ada istilah hasad, ada istilah ghibtah. Kalau hasad iri ketika melihat orang lain diberi kenikmatan dan dia ingin agar nikmatnya itu hilang dari orang tersebut. Bahkan dia ingin agar orang tersebut itu bukan cuma hilang nikmatnya, bahkan dia ingin agar orang tersebut malah dapatnya musibah, jangan kenikmatan. Ini orangnya hasad. Enggak boleh punya sikap seperti ini. Kalau ghibtah, misalnya kita melihat ya teman kita diberi harta yang banyak, lalu kemudian dengan hartanya ini masya Allah jadi rajin bersedekah, jadi gemar bersedekah, menginfakkan harta jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini namanya ghibtah. Kita iri karena orang tersebut punya kenikmatan, tapi kita tidak mengharapkan agar nikmatnya itu hilang dari dia, bahkan kita mendoakan keberkahan untuknya. Ini namanya ghibtah. Makanya salah satu tips ya, agar kita tidak jatuh kepada hasad, setiap kali kita melihat kenikmatan ya yang Allah berikan kepada seorang, ucapkan doa kepada mereka. Ucapkan doa keberkahan kepada mereka. Jadi kita ngelihat teman kita, masya Allah misalnya diterima di perusahaan A, atau dia lulus dari ujian B, kemudian dia mendapatkan rumah baru atau mobil baru, maka kita doakan keberkahan untuknya. Barakallahu fikum, masya Allah, dengan doa-doa yang baik, ya, agar ini juga untuk menghindari namanya penyakit ain, ya, penyakit yang namanya ain. Penyakit ain itu adalah pandangan mata jahat. Yang khawatirnya kalau kita memandang kepada seseorang dengan pandangan mata jahat, khawatirnya keburukan akan menimpa orang tersebut. Makanya kita dianjurkan sebagai seorang muslim, ya kita lihat teman kita punya mobil yang bagus, kita ucapkan masya Allah, barakallahu fikum, punya kendaraan yang bagus, atau ya punya harta diinfakkan jalan Allah, kita ucapkan masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian misalnya punya anak yang masya Allah sangat cantik, sangat menggemaskan, sangat ganteng, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan masya Allah, barakallahu fikum, ya supaya kita terhindar dari hasad, dan juga orang yang diberi nikmat itu terhindar dari penyakit yang namanya penyakit ain, ya. Jadi dalam dua surah ini, Al-Falaq dan An-Nas, Masya Allah, mengandung doa perlindungan kita dari beberapa hal, ya. Tadi di surat An-Nas, pertama kita berlindung dari keburukan godaan syaitan, ya. Kemudian dalam surat Al-Falaq ini kita berlindung dari banyak hal. Yang pertama dari keburukan semua makhluk Allah yang jahat. Kemudian dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Kemudian dari keburukan wanita tukang sihir. Dan dari keburukan orang yang hasad, ya. Jadi Masya Allah suratnya pendek tapi mengandung makna dan faedah yang luar biasa, ya. Baik, Insya Allah masih ada waktu, ya. Satu surat lagi, surah Al-Ikhlas, ya. Nah. Sekarang gilirannya, tadi terakhir ibu-ibu, ya. Sekarang bapak-bapak berarti. Nah, sekarang Pak Reski tadi udah belum, ya? Lupa nih. Belum. Pak Reski sudah? Belum. Oh, belum, ya. Tayyip. Ayo, dibaca surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, mutas, Masya Allah. Terjemahin. Katakanlah, dialah Allah yang maha esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Baik, bentar. Kul fi'il amr, fa'ilnya domir anta, huwa mubtada, Allah khobar. Ya. Betul, kemudian ahad apa? Ahad ini khobar yang kedua. Iya, ya. Jadi ahad ini apa namanya? Khobar juga, ya. Khobar, ya, sudah. Ya, mubtada, kemudian tapi ada yang mengatakan bahwa kalimat ini huwa itu mubtada, kemudian Allahu ahad ini juga mubtada dan khobar juga. Oh. Jadi seakan-akan kalimatnya adalah huwa Allahu ahad. Dia adalah Allah yang esa. Sehingga Allahu mubtada ahad khobar. Nah, nanti jumlah dari Allahu ahad jadi khobarnya dua. Ini namanya khobar ghairu mufrad, ya. Yaitu mubtada khobarnya mubtada khobar. Udah pernah belajar, kan? Pernah. Pernah. Ya, kita lanjutkan. Kemudian Allahu samad, Allah mubtada, as-samad khobar, Ustaz. Bukan itu, ya. Boleh nggak khobar ada alnya begini? Boleh, Ustaz. Boleh, ya. Boleh. Baik. Kemudian? Kemudian lam harfu jasmin. Lam. Yalid fi'il mudhari majzumun bilam. Muntas. Fa'ilnya? Fa'ilnya kembali kepada Allah. Muntas. Kemudian waw harfu atfin. Kemudian lam harfu jasmin. Nah. Kemudian yulat fi'il mudhari majhul majzum. Ya, fi'il mudhari majhul, betul. Kemudian dia majzum bilam, ya. Bilam, iya. Yes. Terus kalau ada fi'il majhul yang kita cari apa deh? Naibu fa'il. Nah, naibu fa'ilnya mana? Kembali kepada Allah. Tuntas. Lanjut. Kemudian waw harfu atfin, kemudian lam harfu jasmin. Yakun fi'il madi nakis, fi'il mudhari nakis, ya. Betul, fi'il mudhari nakis, ya. Yes. Terus kemudian lahu jar majrur sebagai khobar. Enggak. Nanti bukan. Udah ada lengkap itu. Jadi jangan bilang lahu sebagai khobarnya, nanti ada khobarnya di belakang. Oh, iya. Nah, karena itu kan jar majrur. Jatuh majrur aja, ya. Naam, ya. Terus kufuan khobar karena khobar yakun. Khobar yakun ya, tapi pemtas. Ahadun. Ahadun baru itunya saja. Isim yakun. Iya, jadi dia di kebelakangin kan biasanya harusnya setelah yakun isim ibu atau khobarnya kan. Ini khobar yakun baru isimnya. Tapi pemtas. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, selanjutnya Ibu Uswah. Silakan Bu Uswah dibaca tafsirnya. Bu Uswah. Hadirah Bu Uswah. Hadirah. Baik, tafadhali dibaca ikhra'i. Qul. Qul ayyuhar rasul. Wallahu apa ini dan al-mutafarridu ya. Al-mutafarridu bil uluhiyati. Bil uluhiyati war rububiyati wal asma'i was sifati la yusyarikuhu ahadun fiha. Muntas, ayat terjemahin. Kul katakanlah ayuhar rasul, wahai rasul, wallahu, dialah Allah, ini apa ya, Tad? Al-mutafarridu, yang maha tunggal, yang menyendiri ya, yang maha menyendiri. Yang maha menyendiri, bil-uluhiyati, dengan uluhiyah, warububiyati, dan rububiyah, wal-asma'i, dan asma, wasifati, dan sifat, la yusyarikuhu ahadun fiha, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, tak ada seorang pun yang bersekutu dengannya dalam hal uluhiyah, rububiyah, dan asma sifat. Jadi Allah itu maha tunggal ya, maha esa. Ya, artinya hanya Allah adalah zat yang berhak atas uluhiyah, ketuhanan, ya, penyembahan ya. Kemudian rububiyah, ketuhanan, dan juga asma wa sifat, nama-nama dan sifatnya yang maha tinggi dan maha mulia. Baik. Ya, lanjut ayat yang kedua. Allahul ladzi kamula fi sifati syarafi wal apa ini tadi? Wal majdi. Wal majdi wal hikmati wal azamati. Wal azamati alladzi yaqsuduhu al khalaiku fi qadha'il hawa'iji war ragha'ibi. Baik, Muntas, ayat terjemahin. Allah yang sempurna di dalam sifat syaraf apa ya, Tad? Syaraf itu kemuliaan ya. Kemuliaan dan majdi kurang lebih sama ya, ketinggian dan keagungan. Dan ketinggian dan keagungan yang menjadi tujuan para makhluk. Yang menjadi tujuan para makhluk dalam menunaikan kebutuhan atau hajat-hajat mereka. Oh. Jadi hawa itu jamaknya hajat ya. Hajat. Dan juga raghaib itu keinginan-keinginan mereka. Karena kan kita kalau lihat terjemah Depak kayak Allah Samad artinya apa, Bu? Allah tempat? Al-Samad tempat bergantung. Bergantung. Apa maksud dari Al-Samad? Di sini jelaskan. Al-Samad maknanya adalah alladhi yaqsudul khalaiku fi qada'il hawaiji wa ragaibi. Yang menjadi tujuannya para makhluk dalam menunaikan hajat mereka dan keinginan mereka. Jadi makna Al-Samad adalah Allah adalah satu-satunya tempat di mana kita bisa memohon semua kebutuhan kita dan keinginan kita. Tidak boleh kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada hal yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Tapi kalau kita minta tolong kepada teman kita dan memang itu manusiawi, maka boleh. Tapi meminta urusan yang hanya bisa Allah di situ, maka tidak boleh kita minta kepada manusia. Misalnya minta diampuni dosa ya melalui perantaraan wali-wali misalnya. Maka ini tidak boleh kalau dia sudah meninggal. Kita langsung ya menggantungkan harapan kita, keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung ya. Baik. Cukup Bu ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Satu lagi ya, Pak Riawan Gunadi. Nah, assalamualaikum Pak Riawan. Pak Riawan? Tapi tidak ada respon ya. Kita ganti Pak Rozani. Ya Ustaz. Ya, kan antum bilang suruh tuh ya. Ayo. Mana Ustaz? Ya mana Ustaz? Apaan ya, ini malam. Yang ke sebentar apa? Yang ketiga Pak, mulai dari yang ketiga. Laisa ya, Laisa lahu waladan. Itu. Iya betul. Laisa lahu waladun wala walad wala waladi. Wala walidun. Wala waladan wala walidun, Pak. Wala walidun wala sot. Pelan-pelan. Laisa lahu, Laisa lahu waladun waladun walidun. Wala walidun wala sahibatun. Sahibatun. Baik, coba artiin. Laisa apa ya? Laisa itu tidak. Tidak ya. Ya. Lahu di Allah tidak memiliki anak. Iya, wala tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Wala itu orang tua. Jadi tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Wala sahibah, tidak pula sahibah artinya apa? Teman. Iya, teman ya. Jadi lam yalid wa lam yulad ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha kaya, maha cukup dari makhluknya. Allah enggak butuh dia pada punya anak, dia tidak punya orang tua, dia tidak punya teman ya. Artinya ya, nah, ini makna dari lam yalid wa lam yulad. Baik, terakhir walam yakul. Walam yakul lahu mimasalah mumasilan. Mumasilan wala masya wala musyabihan musyabihan ahadun, ahadun. Ya yeah. Man khalaq ahadun min khalqihi min khalqihi nah jar majrur iya yeah, betul la fi asmaihi la fi asmaihi wala fi sifatihi sifatihi wala fi af'alihi tabarok wa ta'ala wa taqaddas wa taqaddas wa taqaddas ya baik ya ayo terjemahin walam dan tidak juga ya yakul dan Allah tidak memiliki mumasil. Mumasil itu apa? Yang menyerupai, ya. Yang menyerupai. Musyabi sama dengan mumasil ya. Oh, dia ahadun min khalqi. Tidak ada yang dari makhluknya. Ya, tidak ada serupa ya. Betul. Jadi yang tidak menyerupai. Tidak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Menyerupainya ya, artinya mungkin. Ya. Naam. Kemudian la fi asma'i tidak pada nama-namanya. Terus dan tidak juga pada sifat-sifatnya. Kemudian wala fi afal itu jamaknya fi'il ya. Dan tidak pula pada perbuatan-perbuatannya. Oh, fi'il. Oh, perbuatan-perbuatan. Betul. Tabaraka. Maha berkah. Maha berkah wa ta'ala. Maha tinggi. Maha tinggi wa ta'ala. Wa taqaddasa maha. Maha suci ya. Oh. Taib. Ya, jadi taqaddas itu artinya maha suci Allah Subhanahu wa taala. Taib, masyaallah ya. Dilatih lagi Pak ya, nanti besok sebelum apa kelas harokatin dulu nih di rumah nih. Nanti baru pas belajar di apa konfirmasi. Taib, barakallahu fiik. Supaya mudah nar harok setelah diharokatin cari artinya di mana Ustaz enaknya. Ke Almani lagi. Iya, yes. Yang paling gampang antum dulu saja mau nih kan jadi tahu masyabi apa musyabi apa misyabi gitu kan. Oh, siap. Jadi okay. Memang kalau tahapan awal belajar itu harus sering-sering buka kamus. Beruntung ya, pelajar zaman sekarang itu diuntungkan dengan banyaknya kamus-kamus digital, tinggal tulis langsung ketemu ya. Jadi tinggal itu saja di kamus, insyaallah langsung muncul nanti ya. Tebar kalau fik wa jazakallahu khairan. Oh, iya, Kak. Ya, nah. Jadi surah Al-Ikhlas ini berisi tentang ya masalah tauhid yang penting ya, yaitu keyakinan bahwasanya Allah Maha Esa. Ya, Allah Maha Esa dan Allah adalah satu-satunya tempat bergantung. Kita hanya boleh menggantungkan harapan kita, keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh kepada manusia. Kita enggak boleh berharap banyak kepada manusia karena manusia itu ya terbatas kemampuannya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Allah yang memiliki langit, bumi dan seluruh isinya. Maka kita gantungkan semua harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Ini keyakinannya untuk membantah keyakinannya orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya Allah ini ya punya anak, ya. Sedangkan kaum muslimin ya mensucikan Allah dari sifat-sifat semacam itu. Allah Maha berdiri sendiri, Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Kitalah para makhluknya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian surah ini juga berisi keyakinan bahwasanya walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada ya seorang pun yang sebanding, sekufu, setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tak ada dari makhluk Allah yang bisa menandingi ketinggian sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada ya. Bahkan malaikat sedekat apapun, ya rasul sehebat apapun, tidak akan menandingi keagungan dan ketinggian sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, demikian. Alhamdulillah kita pada sore hari ini sudah membaca 3 surat ya, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Semoga Allah mudahkan kita dalam memahami Al-Quran. Baik, demikian pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok. Kita bertemu lagi di jam yang sama. Marilah kita tutup majlis kita dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.